Apakah ada rizki atau harta yang tidak halal, yang halal tapi tidak barokah? Apakah termasuk dalam hal ini seorang mencari harta yang halal tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah? Contohnya salat berjamaah. Nah, bisa jadi, ya, bisa jadi kita merasa kurang terus, padahal sudah diberi kecukupan dan semua orang pun melihatnya kita cukup, tapi kita sendiri merasa kekurangan. Itu tanda bahwa apa yang kita miliki dari harta benda ini tidak barokah. Karena sesuatu yang disebut dengan barokah itu adalah terkumpulnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Ada sesuatu, meskipun kecil, kalau terkumpul kebaikan ilahi, kebaikan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, maka ini menjadi sesuatu yang besar. Barokah. Nampak asarnya. Ya, nampak asarnya. Maka, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru mengurangi keberkahan harta benda yang kita miliki. Nah,